kemudian kita ini juga berjihad harus jadi terlakukan bagaimana persepsi saya atau tidak boleh dong? Boleh ya? Jadi kita menjadi manusia yang mulia itu harus, kita berjihad itu harus, dan tidak boleh ada sedikit pun berkurang semangat jihad itu bagi seorang muslim. Kamu jangan ada sedikit pun turun frekuensi jihad dalam pribadi kita sebagai seorang muslim, karena dengan jihad kurang kita akan bisa menjadi mulia. Jadi mengapa dikatakan bukan kenistaan? Jadi artinya jangan sampai kita bahwa mau mencapai kemuliaan itu menjadi sesuatu merasa ada sesuatu yang kaku atau sesuatu yang salah. Tidak. Seperti sekarang ini terjadi misalnya musibah-musibah dengan beragam-beragam teroris yang terjadi dan menimbulkan kecurigaan, menimbulkan keraguan-keraguan orang, ya, dan sebagainya. Nah, menurut saya apa yang terjadi sekarang di masyarakat itu yang harus diluruskan. Itulah yang harus diluruskan. Nah, bagaimana kondisi masyarakat kita sekarang ini? Jadi dengan di sini ada bab-bab khusus tentang jihad dengan hadis-hadisnya. Nah, ada hadis-hadis yang sudah pernah saya baca dan ada hadis-hadis yang belum pernah saya baca. Jadi semangatnya. Kemudian di dalam buku ini ada fatwa-fatwa para ulama. Jadi bagaimana ulama-ulama bersikap tentang action-action dari perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan, khususnya yang berhubungan dengan karakter-karakter kemudian bunuh diri dan sebagainya. Baik, jadi saya ada tiga judul buku. Saya ini soft, betul-betul menuntun kita kepada Islam yang tenang. Jadi bahasa ini sehari pada kaum syahidah, bagaimana mencapai dunia mulia dan apa, tapi prinsip syahid itu juga bisa dikejar. Itu juga sesuatu yang apa, cuma yang ada saya pikirkan kenapa kata-kata bukan kecil. Jadi harusnya huruf ini juga harus besar. Jadi supaya semangat apa ini, semangat sama. Jadi kan kalau kecil itu saya katakan tidak ada ini. Tapi kita tidak harus mungkin kata si yang bikin kabur punya itu. Kita harus punya. Jadi kita memang mau gak mau apapun umat Islam sekarang ini dalam suasana seperti sekarang yang harus terus mendapatkan bahasa menginginkan semangat perjuangan, tapi perjuangan yang seperti apa, perjuangan yang bagaimana. Yang jelas hadirin sekalian, dan kita mungkin banyak pertanyaannya apaan ini punya orang-orang dalam pengajian. Saya juga merasa bahwa mengajak masyarakat itu untuk tidak berbuat dosa itu juga sebuah perjuangan. Jadi kerusakan akibat pembunuhan dengan kerusakan akibat kelelahan dengan manusia itu juga besar akibat. Kita demonstrasi di Asia beberapa hari ini di Thailand. Gelombang badai tidak boleh dibendung oleh siapapun. Kalau sendiri menurut saya, silakan rumah kita sebesar apapun habis. Begitu juga waktu tsunami, mungkin ada yang kecil waktu itu. Tsunami hanya 15 menit imam itu datang, hampir 200 ribu orang mati. Dan semua bangunan yang sudah dibangun hampir ratusan tahun rata dengan tanah. Tsunami rata dengan tanah. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dua hari berturut-turut, itu yang nanti hanya sekitar 60 ribu orang. Hanya dapat ribu orang. Tapi ketika tsunami datang, itu yang mati 200 ribu orang. Dan kemudian, kenapa? Kenapa ada satu daerah yang selamat? Dan kenapa? Ya, memang kalau tsunami itu luar biasa, kita bisa dibikinkan orang-orang sebuah peristiwa, tidak ada musuh yang berubah. Ya, tidak ada musuh yang berubah. Tidak ada satu pun musuh yang berubah. Padahal kecepatan tsunami itu, kecepatan global itu apa kecepatannya? Kecepatan hampir 700 ribu kilometer per jam. Waktu saya datang lihat ke sana, tidak bisa lagi, hanya berputar-putar dari udara keliling semuanya. Tapi begitu dah peristiwa itu, kita melihat di mana-mana susah, langsung dengan ayat Allah, tidak jadi arti sejarah. Kalau Tuhan sudah membuat sang bumi ini, manusia tidak bisa membuat apa-apa. Dan kali-kali kami mengatakan bahwa oleh insan malah mengatakan apa ini? Setelah apa ini? Tapi ada daerah yang salah. Nah, rupanya daerah yang salah itu semua yang dikelilingi oleh tanaman-tanaman alam yang merupakan ketentuan Tuhan, makhluk, rupanya fungsi makhluk itu yang macam global, sehingga dia sakit ke darat itu akibat tsunami itu bisa lebih. Nah, ini satu contoh. Berarti apa? Manusia berbuat kerusakan ketika manusia merusak apa yang sudah dibuat oleh Allah. Secara alam. Begitu juga manusia kalau dia merusak secara berpikir, maka akibatnya juga besar. Jadi kalau mendengar, saya terima kasih ya, dan berharap Arun dari Pak Duit Adik sangat besar. Saya pikir buku ini harus banyak dibaca. Bukan hanya dibaca, dibeli. Berapa harga? Rp70.000 biasanya normal. Mumpang nanti bapak orang dan orang Islam baca, bapak kelas yang membuat ilmu dibaca masih tidak terpaham. Jadi ada tiga buku, tapi ini sebetulnya yang lebih besar, lebih kaya dan sabar. Jadi mengkontrol pikiran-pikiran itu betul-betul lembut, tidak terbuka, tidak head to head. Jadi mengkomponnya itu betul-betul dengan bahasa yang enak. Jadi, nah itulah ciri-ciri Islam. Jadi salah satu dia kata adalah lembut, kasih sayang. Jadi, mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan nanti isi dari buku ini tentang syahid, tentang syahid, dan juga bagaimana reaksi para ulama terhadap beberapa anak-anak tentang syahid dengan cara-cara yang dianggap dinilai tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah titik baru bisa pasang iklannya. Ini masa dan juga pusat kegiatan lebih banyak tentang muda. Sudah lebih paham. Mungkin tidak hanya di negara itu wajib melindungi seluruh warga negara. Itu dasarnya. Melindungi seluruh warga negaranya itu untuk bebas berusaha, bebas melakukan pendapat, bebas mencari informasi. Jadi prinsipnya siapapun di Indonesia kalau orang mau berdakwah, mau ngaji, itu silakan. Bebas. Tidak ada di dalam. Jadi mau pidato yang kenceng, sederhana kita silakan. Yang dibatasi oleh undang-undang adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Itu aja. Dan kalau sekarang kita ini sekarang jauh lebih enak, lebih mengkaji itu perang-perangan, buka aja semua. Tidak perlu risau-risau. Saya dengan segala macam keterbatasan, saya tidak tahu di mana-mana. Di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita punya hak untuk memperjuangkan tentang masyarakat bersama. Wajib hukumnya menjalankan masyarakat bersama. Apa caranya? Kita perjuangkan itu dengan cara yang legal, dengan cara yang resmi. Banyak orang kasih kendala. Yang penting kita sampai yang terus. Satu orang yang mengerti maksudnya apa. Mungkin 100 tahun baru orang mengerti. Enggak, yang penting terus dia sampai. Terus dia sampai. Tapi kita ajak itu dengan cara yang saling, dengan cara yang jadi dilarang oleh undang-undang adalah action, perbuatan-perbuatan yang nanti dianggap melawan hukum. Melawan hukum. Jadi sedikit sekali banyak kita berada dengan kesalahan saya. Saya juga ingin saya nanti jelasnya lebih. Jadi kalau saya ngomong waktu bacanya dulu menariknya kalau mesti antar setiap. Segera demikian, terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Dan tetap saya ajak dalam suasana apapun kita apa masih terus dengan Allah. Kaji-kaji kita terus sehingga usaha-usaha Allah memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Yang penting, mari kita bangun semua silaturahmi, saling nasihat-nasihat dengan yang dalam sesama. Terima kasih kepada Bapak Presiden.